السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Rajab 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV, Surau TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 31. Saat itu kita baru membahas biografi perawi dari sahabat Rasul SAW yang membawakan hadis ini. Beliau adalah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa keduanya? Karena An-Nu'man dan ayahnya, siapa ayahnya? Thabit, An-Nu'man bin Bashir. Karena An-Nu'man dan ayahnya, siapa? Bashir, kedua-duanya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai malam hari ini kita akan mengupas kandungan yang ada dalam hadis ini. Dan ini karena redaksinya panjang, maka kita akan bagi dalam beberapa pertemuan. Kita lihat saja nanti berapa selesainya. Yang penting kita kaji sedikit demi sedikit. Kita akan bacakan redaksinya dari awal sampai akhir. Anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhu maqala. Dari sahabat Rasul SAW namanya siapa? An-Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridhai keduanya. Yang merasa membawa anak dan sulit untuk menenangkannya, silakan bisa turun ke basement. Ya, betul. Ya, auditorium. Ya, bagi yang merasa membawa anak dan kesulitan untuk menenangkannya, silakan bisa turun ke auditorium. Ya, betul ya. Di bawah. Ya, silakan. Sehingga jemaah yang lain bisa lebih khusyuk untuk menyimak pengajian. Bukan khusyuk untuk ya. Dari sahabat Rasul SAW namanya siapa? An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa An-Nu'manu bi isba'aihi ila udhunaihi. An-Nu'man berkata sambil menunjukkan kedua jarinya ke telinga beliau, aku mendengar Rasul SAW. Aku mendengar Rasul SAW. Fungsi beliau menunjukkan kedua jarinya ke telinganya ingin memberikan penekanan dan penegasan bahwa beliau benar-benar dengar langsung. Apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau isyaratkan ini membantah sebagian orang yang meragukan apakah Nu'man ini dengar langsung dari Nabi atau tidak. Karena saat Rasul SAW wafat, usia Nu'man berapa? 8 atau 9 tahun. Dan belum balik, baru tamyiz. Baru tamyiz, mumayyiz. Baru bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Belum sampai balik. Ya. Maka dari hadis ini pula, para ulama menyimpulkan bahwa seorang anak yang sudah tamyiz, maka ilmu yang dia sampaikan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya An-Nu'man bin Bashir di usia dini 8 atau bawah dari 8 tahun hadisnya sudah bisa diterima karena beliau sudah tamyiz, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kata beliau, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu jelas. "Wa innal harama bayyinun." Dan yang haram juga jelas. "Wa bainahuma mushtabihat." Dan antara yang halal dan haram ini ada sesuatu yang belum jelas. Masih samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu tentang yang samar-samar ini sebenarnya halal apa haram. Kita akan kaji sampai di sini. Tapi sebelumnya saya akan bacakan sampai akhir. Jadi nanti kita yang akan kita bahas malam ini cuma sampai itu tadi. Banyak orang tidak tahu yang di pertengahan ini halal apa haram karena samar-samarnya. Nabi SAW melanjutkan, "Faman ittaqas syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi." Barang siapa yang menghindari sesuatu yang belum jelas tadi, maka berarti dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. "Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang terperosok kepada sesuatu yang samar-samar tadi, maka dia telah terperosok kepada sesuatu yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yaqa'a fih. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya dekat dengan tanah larangan. Yushiku an yaqa'a fih. Tidak lama kemudian hewan ternaknya akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu biasanya punya tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ingatlah bahwa yang dilarang oleh Allah adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh ini akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan seandainya segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini redaksi lengkapnya. Panjang apa pendek? Panjang, makanya kita potong-potong. Ya. Baiklah. Hadis ini kata para ulama kita merupakan salah satu hadis yang terpenting di dalam agama kita. Salah satu hadis yang terpenting. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok Islam. Kita di dunia ini berhadapan dengan halal, haram, dan sesuatu yang belum jelas. Maka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segala sesuatu ini dibagi menjadi tiga. Berapa? Tiga. Innal halala bayyinun. Yang pertama adalah sesuatu yang halal. Wa innal harama bayyinun. Yang kedua adalah sesuatu yang haram. Wa bainahuma mushtabihat. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang belum jelas apakah ini halal atau haram. Dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga belum jelas antara halal dan haram. Dan yang halal itu jelas, serta yang haram juga jelas. Yang belum jelas itu antara keduanya. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ajaran Islam itu rata-rata jelas. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Dan gak ada ceritanya ajaran Islam itu direvisi setelah wafatnya Rasul SAW. Atau diamandemen. Tidak ada. Ayat Quran kok diamandemen. Bikinan manusia boleh diamandemen. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan. Tidak mungkin diamandemen. Siapa yang akan mengamandemen? Manusia. Masa manusia merevisi aturan Allah? Si kepriwe. Tapi kan ada Ustaz. Oknum. Kalau ada itu oknum. Dan biasanya motivasinya golet panganan. Itu biasanya seperti itu. Sedang mencari makan. Ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu di antara tanda-tanda akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Mereka menjual agamanya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya duit, ya panganan, ya dana, ya, ya pakaian, ya kendaraan, ya proyek. Ya. Maka enggak usah kaget. Ya katakanlah proyek wis kaya gue bae, selesai. Ya, proyek golet duit, kira-kira seperti itu. Maka salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Islam, alhamdulillah di dalam agama kita yang halal jelas, yang haram juga jelas. Terus yang menentukan ini halal ini haram siapa? Allah. Kok Allah? Kenapa? Kenapa Allah? Enggak boleh yang lain? Karena Allah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka yang berhak untuk menentukan ini halal, ya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak menentukan ini haram, ya dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh yang lainnya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Sesuatu yang halal itu adalah yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal-haramu ma harramallahu fi kitabih. Dan sesuatu yang haram itu adalah yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Nah, kalau Rasul SAW bagaimana Ustaz? Rasul SAW mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Allah. Berarti kembalinya juga kepada Allah. Maka panduannya untuk mengetahui ini halal, ini haram, kalau enggak Al-Quran ya, hadis Rasul SAW. Enggak boleh dipisah-pisah. Ada sebagian orang nyong nganggo Quran baiklah, orang nganggo hadis. Ada lagi yang mengatakan nyong hadis baiklah, orang nganggo Quran. Ya ora bisa. Orang Islam itu panduan utamanya Al-Quran, hadis Rasul SAW. Kemudian ijma' para ulama. Seandainya tidak ada dalilnya Al-Quran atau hadis Rasul SAW, maka baru pakai kias. Ya. Maka kalau kita pengin tahu mana yang halal, mana yang haram, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Jadi yang halal itu jelas, yang haram jelas. Contoh yang halal jelas apa? Buah-buahan. Contohnya, buah-buahan. Contohnya lagi apa Ustaz? Minuman, makanan, pakaian. Yeah. Itu semuanya halal. Kecuali yang diharamkan sama Allah. Nanti kita akan jelaskan antara yang halal sama yang haram itu lebih banyak yang? Lebih banyak yang? Apa? Oh iya. Halal. Ya, lebih banyak yang halal. Yang halal jelas. Contohnya makanan, minuman, pakaian. Yang haram juga jelas. Contohnya minuman keras, daging babi, daging anjing, ya, sutra bagi kaum laki-laki, emas bagi kaum laki-laki. Ya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, sekarang kita akan melakukan perbandingan antara yang halal sama yang haram. Itu lebih banyak yang mana? Yang halal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Surat apa? Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Berarti Allah menciptakan dunia seisinya ini untuk siapa? Untuk kita. Segala apa yang ada di muka bumi ini semuanya halal aslinya. Aslinya. Kecuali kalau diharamkan sama Allah. Jadi boleh ngaji sing rampung. Engko anak Ustaz ki anjing mok ciptaan Allah. Allah ciptakan buat kita Ustaz. Kecuali yang diharamkan sama Allah. Dan antara yang dihalalkan sama yang diharamkan lebih banyak yang dihalalkan. Contoh sing paling gampang wedang. Sebutkan wedang yang halal sama wedang yang haram. Lebih banyak yang halal. Sing halal contohnya wedang teh, wedang kopi, wedang jahe, wedang jeruk, wedang ronde. Yeah. Itu yang anget-anget. Yeah. Oh belum selesai. Kunir asem, beras kencur, temulawak, ya. Banyak. Itu yang halal. Yang haram? Yang halal dulu, jus yang dingin-dingin. jus apa jenisnya? Jus jambu, jus melon, jus wis kabean lah. Ya. Apa yang merah itu? Nah, jus buah naga. Nah. Dari pengajian malah ini kita lagi menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Coba sebaliknya sekarang yang haram apa? Paling khamer. Khamer. Ya. Dengan segala jenisnya. Ya. Baik yang peci miring. Ya. Maupun yang wedang ciu atau apa saja. Pokoknya semuanya. Yang namanya khamer haram. Berarti kan khamer. Selesai. Coba bandingkan antara yang deretan panjang tadi. Kenapa kok mesti yang dicari itu yang haram? Oh, yang halal lebih banyak kok. Sate, coba. Antara sate yang halal dengan sate yang haram kan lebih banyak yang halal. Yeah. Sate kambing, sate ayam, sate kelinci, sate sapi, sate kuda, sate kerang. Ya. Sate usus. Ya, sate telur. Ya. Banyak banget Masya Allah. Kenapa mesti nyari sate anjing? Ya. Hati-hati ya kalau jenengan lihat di pinggir jalan sate jamu. Ya, sate jamu. Itu sate anjing. Ya. Jadi jangan sampai nanti jenengan wah nyong lagi pengen ben kuat ya, boleh sate jamu. Ya, itu anjing. Ya. Jadi antara yang halal sama yang haram lebih banyak yang halal. Ya. Dan ini adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Taunya kita Ustaz ini halal ini haram. Yang haram itu sudah dijelaskan secara rinci sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 119. Surat apa? Al-An'am 119. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Allah telah merinci untuk kalian apa yang Dia haramkan untuk kalian. Sudah dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang kelewat. Tidak ada sesuatu yang terlewat dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjelaskan secara rinci yang haram. Kalau kita mengetahui yang haram-haram ini, berarti sisanya halal. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengharamkan apa yang dihalalkan sama Allah. Silahkan jenengan gak suka daging, tapi gak boleh mengharamkan daging. Ya. Jenengan pengen jadi vegan, ya. Yang selalu makan sayur-sayur, silahkan. Tapi enggak boleh Anda haramkan daging ini. Ya. Lain masalah ketika kita berbicara mana yang dominan, yang lebih menyehatkan. Lain masalah. Silakan dominan sayur-sayuran, enggak masalah. Ya. Kalau pengen dominan daging, ya monggo. Tapi ya ditanggung sendiri. Efeknya, segala sesuatu yang berlebihan, pasti tidak baik. Ya. Sayur pun kalau berlebihan juga tidak baik, sama saja. Ya. Apalagi yang sudah punya riwayat penyakit. Wis tahu asam, wis ngerti asam urat, jangane kangkung, boy. Wis ngerti asam urat. Ya. Berarti kan bukan masalah ini kangkungnya jadi haram, enggak. Karena kita punya sesuatu yang bermasalah di tubuh kita. Kangkung aslinya haram, enggak usah cari dalilnya. Ustaz, hadisnya di nek kangkung haram, halal. Enggak usah, aslinya halal, enggak perlu dalil. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Berapa? 29, itu dalilnya. Jadi jangan nanti ada orang datang, Ustaz, enduk, dalilnya apa halal? Tadi Al-Baqarah, makanya Al-Baqarah 29 ini adalah dalil untuk halalnya seluruh apa yang ada di muka bumi kecuali yang diharamkan oleh Allah. Makanya kaidah fikihnya apa? Al-aslu fil asyai al-ibahah. Al-aslu fil asyai al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh atau halal. Kecuali seandainya ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ini beracun, Ustaz. Ya, ini beracun misalnya. Ada tanaman terbukti setelah diteliti beracun. Oh, berarti kalau kayak gitu masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan beliau menyatakan isnadnya sahih. Tidak boleh membahayakan, sudah ini racun berarti membahayakan. Ya. Maka ada orang minum Baygon, ya enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena membahayakan. Dalilnya apa haram? Ya ini hadis tadi. Segala sesuatu yang membahayakan dan bahayanya dominan. Bahayanya apa? Dominan. Maka haram. Jadi ada kata-kata bahayanya dominan. Kalau ada sedikit unsur bahayanya, belum sampai taraf haram. Yeah. Contoh misalnya, ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, kalau kita makan daging ayam, itu lama-lama bisa menaikkan kolesterol misalnya. Atau kalau misalnya kita makan ayam goreng, makan ayam goreng, itu bisa menaikkan kolesterol, Ustaz. Dan kolesterol itu bahaya. Bukankah tadi Rasul SAW mengatakan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sekarang kita tanyakan, apakah bahayanya dominan atau tidak? Karena segala sesuatu rata-rata ada manfaatnya, ada bahayanya. Mana yang dominan? Kalau yang dominan manfaatnya, maka dikembalikan kepada hukum aslinya yaitu halal. Kalau yang dominan bahayanya, baru kita katakan itu haram. Contoh, sesuatu yang lebih dominan bahayanya dibandingkan manfaatnya. Apa? Minuman keras. Minuman keras. Ya. Apakah minuman keras ada manfaatnya? Ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu. Ya. Cuman manfaatnya lebih banyak, cuman bahayanya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sekarang boleh orang mengatakan, "Loh, Ustaz, kalau saya minum minuman keras ini, Ustaz, saya jadi lebih semangat, Ustaz." Untuk apa? Untuk bekerja. Saya ini jadi lebih anget, Ustaz, tubuh saya. Itu manfaat atau bukan? Manfaat. Akan tetapi antara manfaat sama bahayanya, lebih dominan bahayanya. Anget itu adalah manfaat sesaat. Setelah itu, ketagihan, otaknya rusak, jeroannya rusak. Jeroan itu organ dalamnya juga rusak. Makanya pernah ada seorang dokter melakukan penelitian tentang organ dalam masyarakat warga barat yang kesehariannya minumnya adalah minuman keras dengan warga muslim yang tidak minum minuman keras, maka ditemukan bahwa ususnya itu kelihatan sekali jauh lebih sehat usus muslim dibandingkan apa? Non muslim yang hariannya itu minum minuman keras. Ya. Walaupun ada efek positifnya, tapi negatifnya lebih besar, makanya haram. Ya. Ini yang halal jelas, yang haram juga jelas. Wabainahuma mushtabihat. Antara yang halal dengan yang haram ini ada sesuatu yang belum jelas. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Kebanyakan orang atau banyak orang tidak tahu. Tidak tahu sebenarnya ini halal atau haram. Berarti jenis yang ketiga ini sebenarnya punya. Bagi mereka yang terbatas ilmunya, mereka tidak tahu ini halal atau haram. Berarti ada enggak yang tahu bahwa ini halal atau haram? Ada atau tidak? Ada. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Karena Nabi SAW mengatakan la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Banyak orang tidak tahu. Berarti yang tahu cuma sedikit. Siapakah mereka? Mereka adalah para ulama. Ya. Ulama temenan loh ya. Betul? Ulama-ulamaan. Ya. Ulama-ulamaan ini bisa jadi dia ini tidak berilmu, akan tetapi diulamakan, ya. Atau dia betul-betul ulama, ilmunya banyak, tapi sifat wara'nya itu tipis. Wara' ini kuno apa? Wara' itu bukan warok. Ya. Wara' itu adalah sikap kehati-hatian. Kezuhudan dia dalam dunia. Jadi ada saja orang yang ilmunya mumpuni, tapi karena sudah ketemu dengan proyek tadi, akhirnya ilmunya luntur. Ya. Dikisahkan, ada seorang syekh. Ada seorang apa? Syekh. Di kota antah berantah. Ya. Didatangi oleh masyarakat. Didatangi oleh masyarakat. Syekh. Ini ada seorang pedagang, Syekh. Seorang sodagar. Anjingnya mati. Anjingnya mati. Tuh, kok lapor? Anjing mati aja lapor. Iya, tapi kan masalahnya dia mau menguburkan anjing itu di pemakaman kaum muslimin. Masa anjing dikubur di pemakaman kaum muslimin? Ya enggak benar. Gimana Syekh? Haram. Gak boleh. Tapi dia ngotot. Panggil suruh ke sini. Si saudagar tersebut. Akhirnya datang. Syekh. Ini orangnya. Kamu kenapa? Kok pengen nguburkan anjingmu itu di pemakaman kaum muslimin? ya sebelum meninggal anjing ini berwasiat seperti itu. Sebelum meninggal, sebelum mati, anjing ini berwasiat seperti itu. Berwasiat supaya dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ngarang. Mana ada anjing berwasiat? Gak boleh, haram. Tapi Syekh, tapi apa? Anjing ini juga berwasiat. Supaya saya ngasih jenengan 100 juta. Anjing ini selain berwasiat minta dimakamkan di kuburan kaum muslimin, dia juga berwasiat saya suruh memberikan duit 100 juta kepada jenengan. Sing bener wae lah. Iya. Sebentar, sebentar. Tak pikir lagi masalahnya. Oh iya, enggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Loh. Masyarakat kan mau haram sih kuli. Kenapa bisa berubah hukumnya, Syekh? Setelah saya pikirkan matang-matang, saya merenung. Ternyata anjing itu adalah keturunannya anjingnya Ashabul Kahfi. Tahu Ashabul Kahfi? Orang yang terjebak di mana? Orang yang mengungsi di gua, tidur sekian ratus tahun bersama dengan mereka ada anjing yang menjaga di pintu gua. Ini keturunannya ashab, anjingnya Ashabul Kahfi. Orang-orang ya manggut-manggut. Apakah betul-betul itu anjing keturunan Ashabul Kahfi? Wallah, itu cuma akal-akalan karena apa tadi? Ada 100 juta. Ini menjelaskan kepada kita bahwa memilih ulama itu tidak mudah. Mencari rujukan, mencari panutan itu tidak mudah. Apalagi di zaman banyaknya orang pragmatis di zaman ini. Kita hidup di zaman banyak manusia-manusia pragmatis. Yang mudah sekali untuk mengubah fatwanya. Hanya karena kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan politik sesaat. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga merupakan salah satu tanda akhir zaman. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Di akhir zaman ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu dari muka bumi. Tapi proses pencabutan ilmu itu bukan kok kemudian kitab Sahih Bukhari munggah, Sahih Muslim munggah, Quran mabur, bukan. Walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi ilmu itu dicabut dari muka bumi dengan wafatnya para ulama. Ulama yang konsisten untuk menyuarakan kebenaran. Ketika ulama-ulama yang konsisten itu sudah wafat semuanya. Hatta ila lam yubqi aliman. Ketika ulama yang konsisten tadi sudah wafat semuanya, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang akan menjadikan manusia-manusia yang jahil sebagai panutan. Apa yang terjadi ketika orang-orang yang minim pengetahuan itu dijadikan panutan?

ulama sudah tidak ada lagi. Ulama yang konsisten menyuarakan kebenaran sudah habis. Manusia butuh panutan. Aslinya manusia itu membutuhkan panutan. Dan saat ada ulama, panutannya adalah ulama. Ketika panutan dari kalangan para ulama sudah habis, maka mereka mencari panutan seadanya. Dan ternyata yang mereka jadikan panutan adalah ru'usan juhala. Orang-orang yang minim pengetahuan agamanya. Dan panutan itu menjadi rujukan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka pun ditanya oleh pengikutnya. Lalu mereka menjawab dan berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan. Itulah yang terjadi. Maka waspadalah, berhati-hatilah, dan selektiflah dalam belajar, ngaji, berguru. Pilihlah ulama-ulama yang memang memiliki kompetensi, memiliki keahlian betul, dan juga sudah dikenali kewaraannya, kehati-hatiannya, serta kezuhudannya. Wallahu a'lamu bissawab. Sebelum kita baca beberapa pertanyaan, sekedar mengingatkan, ini adalah pekan ketiga. Seperti biasanya, besok subuh Sabtu pekan ketiga adalah kajian pendek dengan tema Fiqih Asmaul Husna di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto ba'da subuh. Kemudian malam Ahad pekan ketiga pengajian Tazkiyatun Nafs di Masjid 17. Di Masjid 17 ba'da maghrib sampai isya. Ustaz, ketika kita mengadakan acara dan ketika selesai acara ada sisa uang, apakah sisa uang tersebut boleh diambil untuk kepentingan umum atau tidak, dan apa hukumnya? Acara apa? Ya, acara pengajian. Atau acara apa? Kalau itu acara Anda pribadi, walimah. Anda bikin walimah, ngumpulin modal, sisanya ada. Anda gunakan untuk kepentingan umum, ya silakan. Untuk kepentingan pribadi pun enggak apa-apa. Itu kan duit Anda sendiri. Acara yang dimaksud apa? Acara pengajian, ngumpulin dana untuk pengajian. Kalau seandainya akad Anda saat mengumpulkan dana itu adalah untuk pengajian, maka sebaiknya seandainya ada sisa pun juga digunakan untuk acara yang sama, yaitu untuk pengajian. Ya. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Ya. Dan untuk kepentingan umum yang lainnya dihindari, kecuali kalau Anda bisa izin sama donaturnya. Dan kalau donaturnya banyak itu susah. Anda tidak tahu siapa yang infak ini. Maka untuk kehati-hatian sebaiknya digunakan untuk acara yang serupa, yaitu acara pengajian, kalau memang dari awal penggalangan dananya adalah untuk pengajian. Seperti penggalangan dana untuk bencana alam misalnya. Untuk bencana alam. Ya, gunakan untuk bencana alam di daerah tersebut. Ya. Enggak usah disimpan-simpan. Ya, enggak usah disimpan-simpan. Gunakan untuk sesuai dengan peruntukannya. Ketika Anda mengumpulkan ini untuk bencana alam di kota Anu, ya sudah, habiskan di sana. Ya. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan yang lainnya, apalagi untuk kepentingan pribadi. Ustaz, apa hukumnya kita makan ikan lele yang kita benar-benar tahu bahwa lele tersebut diberi makanan sesuatu yang haram, misalnya bangkai atau kotoran? Dan bagaimana kalau kita tidak tahu? Lele itu ada yang dikasih makanan yang halal dan ada yang dikasih makanan haram. Kalau seandainya kita tahu persis bahwa lele itu makanannya cuma yang haram, ya, cuma bangkai, ya, atau darah, biasanya orang punya pemotongan apa? Ayam, kemudian yang mati-mati itu ditaruh di kolam lele, hanya itu makanannya, atau yang dominan itu, ya, kadang dikasih fur, cuman furnya lebih sedikit dibandingkan kotoran manusianya. Kalau kita tahu seperti itu, maka ini masuk dalam kategori yang disebutkan dalam ilmu fikih dengan al-jallalah. Al-jallalah. Al-jallalah itu adalah binatang yang makanannya dari hal yang haram. Apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah dikarantina. Apa? Dikarantina. Dikarantina sekitar 3 hari. Di media yang bersih, dikasih makan yang halal. Dikasih makan yang halal. Selama 3 hari, diharapkan dari karantina tersebut, yang kotor-kotor itu mudah-mudahan berkurang atau syukur-syukur bersih. Kalau tidak, saya khawatir ketika jenengan makan lele goreng, rasanya bukan lele. Ya. Ustaz, kalau kita sudah ngaji, sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang abu-abu, tapi masih menerobos juga yang haram, padahal sudah tahu, apakah dosanya lebih besar? Contohnya sudah tahu riba, tapi masih suka menikmati riba. Ya, dosanya lebih besar. Orang yang sudah tahu hukum sesuatu itu haram, dia tetap nerabas saja, dosanya lebih besar dibandingkan orang yang belum tahu. Wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla 'ibadil wathan. Kata para ulama, orang yang berilmu dan dia tidak mengamalkan ilmunya, nanti di akhirat dia bisa disiksa lebih dahulu sebelum penyembah berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya kepenak sih orang ngerti, Ustaz. Berarti mendingan orang ngerti baik. Kalau Anda mampu untuk mencari, tapi Anda tidak mau mencari. Anda mampu untuk belajar, tapi Anda tidak belajar. Anda punya potensi untuk ngaji, tapi Anda tidak mau untuk ngaji. Maka dosanya double. Dosa yang pertama, dosa enggak mau belajar. Dan belajar ilmu agama dalam syariat kita hukumnya wajib. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, dosa enggak mau belajar. Yang kedua, dosa tidak mengamalkan syariat Islam. Terus kepriwe Ustaz, milih sing endi? Milih sing sinau dan mengamalkan. Cuman memang mengamalkan ilmu butuh proses. Butuh proses. Secara bertahap kita dapat ilmu, diamalkan, ilmu diamalkan. Kita ngaji malam hari ini dan malam-malam sebelumnya serta seterusnya. Itu bukan hanya untuk sekedar menghabiskan buku tulis yang kita miliki. Bukan hanya sekedar untuk memperbanyak rekaman-rekaman di HP kita. Bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan di kepala kita, bukan. Ini cuma sarana untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu amal. Makanya Ali bin Abi Thalib Beliau berkata, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil-manggil amal. Ilmu itu memanggil-manggil amal. Fa in ajaba wa illar tahal. Seandainya amal itu memenuhi panggilan ilmu, maka ilmu tersebut akan awet, enggak gampang lupa. Maka siapapun yang mengeluhkan ilmunya gampang lupa, salah satu faktor penyebabnya adalah karena ilmu itu tidak diamalkan. Betapa banyak doa yang sudah pernah kita hafalkan, kita lupa karena enggak pernah dibaca. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan ilham kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.